Ada pepatah China yang bilang air yang terlalu jernih tidak akan ada ikannya, atau Sui Jing Wu Yi. Jadi di zaman dinasti Song, ada seorang raja yang sangat bijaksana dan kerajaan itu cukup makmur. Di bawahnya dia, ada seorang hakim yang super idealis. Dia maunya semua bersih. Waktu itu ada penyelundupan ya, ikan apa, penyelundupan barang ke dalam perusahaan, ke dalam kerajaan dengan melalui kapal-kapal kerajaan. Ada kejahatan di kota raja ya, banyak sekali hal-hal yang buruk. Dan hakim ini pengen sempurna sekali untuk menyelesaikan semuanya. Dan sering mengalami kesulitan, maka sang raja memanggil hakim ini dan dia bilang, untuk kasus penyelundupan, tangkaplah 3 orang yang paling besar dan hakimi mereka dengan sekuat-kuatnya. Ya. Untuk kejahatan yang terjadi di kota, tangkaplah orang-orang yang besar yang melakukan kejahatan besar. Yang lainnya tidak perlu terlalu diperhatikan. Orang ini tidak berani membantah perintah raja dan melakukan itu. Dan ternyata setelah ditangkap 3 yang paling besar, kejahatan itu menurun 90%, hanya sisa kejahatan-kejahatan yang sangat kecil. Mitra bisnis, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kita melakukan transaksi bisnis, kadang-kadang kita tidak mungkin minta sesuatu yang super idealis, tetapi kita harus bisa menerima realita kehidupan ini. Kadang-kadang Anda tidak bisa mengharapkan semua karyawan sales Anda jujur 100%, loyal 100%. Ya. Asalkan dalam batas-batas kecil yang bisa Anda tolerir mereka itu. Sedikit malah, sedikit bolos, sedikit tidak melaporkan yang sebenarnya, tetapi bukan sesuatu yang esensial. Maka yang lainnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Ini sesuai dengan konsep 80-20, 80-20 ya, Pareto rule, bahwa 20% yang paling bermasalah itu diselesaikan, maka 80% yang lainnya dengan sendirinya akan terselesaikan. Mitra bisnis, dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan keluarga kita, perhatikan mana yang paling luar biasa, yang paling besar dalam masalah itu yang diselesaikan dulu. Yang lainnya nanti akan berjalan dengan baik, dengan sendirinya. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.